ليس فيما دون خمس أو خمسة أوسق من التمر صدقة. فهو tidak ada zakat dari kurma apabila tidak mencapai jumlah lima wisq atau lima wasq. Dan dalam hadis Abu Sa'id, laisa fi ma duna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin sadaqah. Tidak ada zakat dari pertanian, dari kurma atau dari biji-bijian gandum. Tidak ada zakat apabila kurang dari lima wisq. Dan telah kita terangkan bahwa al-wasqu adalah merupakan penakaran yang ma'ruf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut sesuatu itu dalam bentuk wasaq kecuali sesuatu yang bisa ditakar. Sesuatu yang bisa ditakar. Penakarannya seperti liter atau yang semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat apabila hasil dari pertanian itu tidak mencapai lima wasaq. Dan telah kita jelaskan bahwa satu al-wasaq sama dengan 60 sa'. Dan para ulama memperkirakan 60 sa' itu apabila dialihkan ke kilogram kurang lebih 3 kilogram. Kurang lebih 3 kilogram. Itu 1 sa'. 1 wasaq 60 sa'. Sehingga 60 dikali 3 kilogram. Maka 5 wasaq. 5 wasaq seluruhnya berjumlah kurang lebih 1900 gram. Dari hasil yang bersih. Dan telah kita terangkan pula bahwa cara menghitung zakat pertanian, kurma atau anggur, demikian pula gandum dan yang semisalnya, yaitu dengan cara dikeringkan terlebih dahulu apabila dia sejenis buah-buahan seperti kurma. Dijadikan kurma atau jadikan kismis. Maka setelah bersih itu berstatus sebagai kismis, zabib. Apabila mencapai jumlah 900 kilogram, maka terdapat padanya zakat. Namun jika di bawah dari jumlah tersebut pencapaian hasil panennya, maka tidak ada zakat. Demikian pula dari biji-bijian seperti gandum, maka dia dihitung setelah dibersihkan, dihilangkan gabahnya, dibersihkan. Apabila mencapai 5 wasaq atau 5 wasaq, maka terdapat zakat padanya. Namun jika tidak mencapai jumlah tersebut, maka tidak ada zakat. Ini kesimpulan dari apa yang telah kita terangkan dari dua hadis yang telah kita bahas. Oleh karena itu kita memasuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Fadl Ahmad bin Ali Al-Ma'ruf Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala وعن سالم ابن عبد الله عن أبيه دار سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي دار أيهنة يعيد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أبو عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بليغ رسبدا فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري ولأبي داود أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan hadis ini untuk menerangkan berapa bagian yang dikeluarkan dari zakat pertanian. Kalau pada hadis yang sebelumnya beliau menjelaskan tentang nisab. Nisab zakat az-zar'. Nisab zakat pertanian yaitu mencapai 5 wasaq. Nah, adapun dalam hadis ini hadis Abdullah bin Umar menerangkan tentang berapa yang harus dikeluarkan apabila hasil dari pertanian tersebut mencapai nisab. Maka berapakah yang dikeluarkan sebagai zakat pertanian tersebut. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dua riwayat. Riwayat yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan ini dalam bab Al-Ushru fima yusqa min ma'i as-sama' wa bil ma'i al-jari. Lalu beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fima saqati as-sama fima saqati as-sama terhadap apa yang disirami oleh as-sama. Yang dimaksud as-sama di sini adalah hujan, al-matar. Asal kata as-sama itu maknanya dalam bahasa Arab al-ulu, sesuatu yang tinggi. Maka apa yang ada di atasmu, apa saja yang ada di atasmu bisa disebut as-sama. Terkadang as-sama yang dimaksud langit. Kadang as-sama yang dimaksud awan. Terkadang pula as-sama yang dimaksud hujan karena berasal dari ketinggian. Berasal dari sesuatu yang dari atas kamu. Fima saqati as-sama, maka apa yang disirami oleh as-sama yaitu air hujan. Wal uyunu dan al-uyun. Al-uyun jama' dari al-ain. Yang dimaksud adalah mata air. mata air yang keluar dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa tenaga dari seseorang. Asalnya memang sudah keluar mata air. Berbeda apabila seseorang membuat sumur sendiri atau mengebor sendiri. Namun ini adalah sesuatu yang keluar, ya, dari balik gunung misalnya, keluar mengalir dengan derasnya menjadi sungai atau air yang melimpah. Ini yang dimaksud al-uyun. Aw kana athariyan, atau air tersebut azariyan. Al-azari, yang dimaksud al-azari yaitu tanaman yang mengambil air dengan sendirinya melalui akarnya tanpa harus dari pihak pemilik tanaman tersebut memberikan, tanpa tenaga. Begitu ditanam, dia sendiri yang mencari airnya, ya, dengan akarnya. Ini disebut al-azari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila termasuk di antara tiga hal ini, fi masaqati sama, apabila pertanian itu perairannya dari air hujan sehingga tidak ada usaha dari pihak petani, hujan itu datang dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atau mata air yang mengalir sampai ke sawahnya dan tanamannya, atau tanaman tersebut mencari perairan sendiri dengan akarnya, dia menyerap air. Maka apabila tanaman tersebut demikian keadaannya, apabila dia panen dan mencapai nisab 5 wasaq, maka dikeluarkan al-ushru, 1/10. Dikeluarkan 1/10. Yani 10% dari hasil pertanian tersebut. Misalnya seorang menanam pohon kurma, lalu kemudian tiba panen dan menghasilkan 1000 kilogram, menghasilkan 1000 kilogram, berarti yang dikeluarkan berapa? 100 kilogram. Kalau dilihat dulu perairannya dari mana, kalau dia mengandalkan air hujan dan cukup dengan itu, atau dengan mata air mengalir ke kebunnya, dia tidak perlu menggunakan mesin, tidak perlu menggunakan kendaraan, atau yang semisalnya mengalir sampai ke kebunnya, atau tanaman tersebut yang mengambil sendiri, mengurus dirinya sendiri, minumannya. Maka pada saat dia panen, yang dikeluarkan adalah 1/10. 10%. Berarti kalau penghasilannya 1 ton, 1000 kilogram, maka yang dikeluarkan sebagai zakat adalah 100 kilogram. 100 kilogram zakat pertanian. Wa fima suqiya bin nabhi, dan terhadap tanaman yang diberi perairan, disiram dengan an-nabhu, yang dimaksud an-nabhu di sini adalah kendaraan atau hewan, hewan yang ditugaskan untuk mengambil air, an-nabih. Nah, unta misalnya, atau kerbau, sapi, diambil dari sungai, ambil kemudian dibawa untuk menyirami kebunnya. Kata beliau, nisful ushri, apabila dengan menggunakan an-nabhu, dengan usaha dari petani, dengan kendaraannya, kalau sekarang mungkin bukan dengan hewan, tapi dengan kendaraan misalnya, dengan mobilnya, ngambil air dari tempat lain, tentu dia mengeluarkan biaya, biaya bensinnya dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa Taala memberi keringanan dalam hal mengeluarkan zakat yang dikeluarkan sebesar nisful ushri, setengah dari 10%. Setengahnya berarti berapa? 1/20. Betul ya? 1/20. Nah, atau 5% yang dikeluarkan. Ini apabila ada pengeluaran dalam hal perairan untuk kebun atau tanaman seseorang. Dan para ulama juga mengkiaskan, termasuk di antaranya apabila pihak petani menggunakan alat-alat tertentu untuk mengeluarkan air dan mengantar air sampai ke kebunnya, ya, menggunakan alat-alat yang modern misalnya, mengeluarkan air dengan menggunakan sumur bor, biaya yang besar untuk mengairi sawahnya atau tanamannya. Maka pada saat dia panen, dan perlu diketahui bahwa mengeluarkan zakat dari hasil pertanian adalah pada saat dia memanennya. Jadi tidak dihitung per tahun, tidak. Kapan dia panen? Allah Azza wa Jalla berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadi. Berikanlah haknya, zakatnya pada saat memanennya. Kalau misalnya dalam setahun dia panen 2 kali, maka ketika dia panen. Kalau dia dalam setahun 3 kali, 4 kali dia panen, maka pada saat dia panen. Berarti 4 kali dia mengeluarkan zakat. apabila mencapai nisab. Ini penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kaitannya dengan kadar zakat yang dikeluarkan dari zakat pertanian. Wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, Aw kana ba'lan, atau perairannya itu dengan cara al-ba'l. Yang dimaksud al-ba'l ini mirip atau serupa maknanya dengan al-adari, yaitu tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, dengan tanpa harus diberi perairan, dia mengurus dirinya sendiri. Apakah dengan mengandalkan air hujan? Atau dengan yang lainnya? Ya, dengan akarnya. Maka dikeluarkan sebesar 10%. Wa fi ma suqiya bis-sawani aw an-nadhhi. Dan terhadap tanaman atau sawah atau kebun yang diberi perairan dengan cara as-sawani. As-sawani jamak dari saniyah. Yang dimaksud adalah kendaraan hewan. Hewan dari unta, atau dari sapi, atau dari keledai, ya, yang mundar-mandir bolak-balik untuk mengambil air dari tempat tertentu, apakah dari sungai atau dari sumur atau yang lainnya. Ini disebut as-sawani awin nabhi. Setelah kita jelaskan makna nabhi, maknanya mirip dengan as-sawani, yaitu hewan yang diperbantukan untuk memberi air kepada satu kebun. Maka yang dikeluarkan adalah nisful usyur, setengah dari 1/10 atau 5% atau 1/20. Maka dalam hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang penting untuk kita sebutkan. Yang pertama tentang kadar zakat dari hasil pertanian, bahwa yang dikeluarkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah, bahwa para ulama telah bersepakat tentang kadar yang disebut dalam hadis ini. Apabila perairan dari hasil kebun tersebut tanpa ada kesulitan, tanpa ada usaha dari pihak petani, dari air hujan atau dari mata air dan yang semisalnya, maka yang dikeluarkan 10%. Namun apabila ada usaha dari pihak petani untuk memberi perairan kepada kebun tersebut, apakah dengan kendaraan atau dengan alat-alat yang modern yang ada sekarang, maka dikeluarkan sebesar 5%. Di antara faedah dari hadis ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jal menyebutkan dan mewajibkan kepada hamba-hambanya kadar zakat sesuai dengan apa yang mereka hasilkan dan apa yang mereka usahakan. Apabila mereka dalam mengurus kebun tersebut tidak terlalu sulit, ya, ringan dalam hal perairannya, maka kadar dari zakat tersebut lebih besar, 10%. Namun apabila dengan usahanya dia mengeluarkan tenaga dan biaya, dia membeli alat atau membeli kendaraan, mengeluarkan biaya untuk beli bensin dan yang semisalnya, ya, pemeliharaan alat-alatnya, ini semua mengeluarkan, nah, sehingga Allah Subhanahu wa Taala memberi keringanan bahwa dia cukup mengeluarkan zakat pertanian sebesar 5%. Jadi kalau seorang menghasilkan 1 ton gandum atau beras atau kurma, maka yang dikeluarkan zakat hanya sebesar 50 kilogram. Nah, kemudian kita berpindah ke hadis yang berikutnya. Wa Nabi Musa al-Ash'ari wa Mu'adhin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala lahumā, dari Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais dan Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya, yaitu pada saat Rasulullah memutus keduanya ke negeri Yaman, memerintahkan kepada keduanya untuk mengajarkan penduduk Yaman tentang urusan agama mereka. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya, la ta'khudhu fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah. Jangan kalian mengambil sedekah, jangan kalian mengambil sebagai zakat kecuali dari 4 jenis. Dari 4 jenis. Dari apa yang mereka tanam, apa yang mereka hasilkan dari pertanian mereka. Asy'ir, yang pertama syair. Gandum atau terigu, walhintah, gandum jenisnya lebih bagus daripada syair, wazabib, ismis, wadamr, dan kurma. Rawahu at-Tabarani wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan Al-Hafiz. Walid Daruqutni an Mu'adh radhiyallahu anhu qala, dan dalam riwayat Daruqutni dari Mu'adh radhiyallahu anhu berkata, fa ammal qissa, adapun al-qissa, sejenis mentimun, walbittikh, albittikh semangka, semangka orang Yaman menyebutnya habhab, warumah, dan delima, wal qasab, dan tebu. Faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggugurkan kewajiban zakat dari hasil-hasil tersebut. Wa isnaduhu dhaif. Dan sanad riwayat ini lemah. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua riwayat yang disebutkan. Yang pertama adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian mengambil dari hasil pertanian mereka sebagai zakat kecuali dari empat jenis: gandum, terigu, kismis, dan kurma. Hadis ini sebagaimana disebutkan diriwayatkan oleh Dharqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sanadnya. Al-Baihaqi mengatakan perawinya thiqah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Ini riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang kedua, riwayat Ad-Darqutni dari hadis Mu'adz yang disebutkan bahwa adapun mentimun, semangka, delima, tebu, maka dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani tidak dikeluarkan darinya zakat. Riwayat yang kedua ini adalah riwayat yang lemah. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abdullah bin Nafi' As-Sa'ir. Dia meriwayatkan hadis ini dari Ishaq bin Yahya bin Talha bin Ubaidillah. Dan keduanya perawi yang lemah. Bahkan Ishaq bin Yahya bin Talha ini perawi yang sangat lemah sekali. Bahkan Al-Imam Ahmad dan An-Nasai mengatakan perawi ini matruhul hadis, ditinggal hadisnya. Jadi dua riwayat yang pertama riwayatnya sahih, yang kedua riwayatnya dhaif. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua dari hasil kebun, hasil tanaman, hasil sawah, hasil ladang ada zakatnya. Tidak semua. Sebesar apapun penghasilannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "La ta'khudhu fi shadaqah illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah." Jangan kalian mengambil zakat kecuali dari empat jenis ini saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan empat jenis. Apa itu? Gandum, terigu, kismis, dan kurma. Gandum, terigu, kismis, dan kurma. Hadis ini kalau melihat secara zahir, melihat secara zahir bahwa yang diwajibkan dikeluarkan zakat dari hasil pertanian hanya empat jenis ini saja. Hanya empat jenis ini. Maka istirahat para petani Indonesia dari mengeluarkan zakat. Iya kan? Gak ada yang nanam gandum, tanam terigu, syair, tidak ada yang tanam kurma, anggur sedikit, penghasilannya tidak seberapa. Berarti para petani padi istirahat, tidak ada zakat. Kalau melihat kepada zahir dari hadis ini, oleh karena itu, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Apakah zakat pertanian hanya dikhususkan pada empat ini saja, sehingga tidak ada yang lain, sehingga para petani yang mereka atau penduduk di negeri-negeri yang mereka tidak menanam dari jenis-jenis ini, tidak ada kewajiban zakat sama sekali. Berselisih para fuqaha. Secara umum ada tiga pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa zakat pertanian tidak diwajibkan kecuali empat ini saja. Ada sebagian riwayat menyebutkan tambahan yang kelima, az-zura, jagung. Namun tambahan ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani tambahan mungkar, tambahan yang lemah. Berarti empat ini saja. Yang lainnya tidak ada kewajiban zakat. Dan ini pendapat sebagian para ulama. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dan dari sebagian tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin. Dan ini merupakan salah satu mazhab dari Al-Imam Ahmad. Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal. Demikian pula Syaukani, As-San'ani, dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat kecuali dari empat jenis ini saja. Sementara di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak hasil pertanian. Banyak. Ya. Buah tin, zaitun, macam-macam hasil pertanian. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk memungut zakat pertanian dari mereka kecuali empat jenis ini saja. Kalaulah seandainya diwajibkan zakat dari hasil yang lain, tentu akan diterapkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari setiap hasil pertanian yang ditanam oleh seorang. Apa saja. Dan mereka berdalil dengan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadi. Keluarkan haknya, zakatnya pada saat kalian memanennya. Sehingga pendapat ini mengatakan apa saja dari hasil pertanian keluarkan. Ya. Yang menanam jagung keluarkan hasilnya 10% atau 5% tergantung kondisinya. Yang menanam sayur-sayuran, ya, dengan cara apapun, dengan cara apapun, ditanam di tanah kah, atau dengan cara hidroponik, ya, sebagian ikhwan masya Allah menanam tanaman sayur-sayuran tidak melalui tanah, Masya Allah. Kalau panen, menurut pendapat ini harus dikeluarkan. Dari pendapat Abu Hanifah dan Al-Zahiriyah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian tidak terkhusus pada empat ini saja. Namun empat ini dan yang semisalnya. Empat ini dan yang semisalnya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama dari mazhab Al-Hanabila wa Syafi'iyah wal Malikiyah. Namun mayoritas para ulama ini, jumhur ulama, mereka berselisih. Yang semisalnya itu seperti apa? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa yang semisalnya dari setiap hasil pertanian yang memiliki dua ciri, al-qut wal-iddikhar. Al-qut artinya itu makanan pokok sebuah negeri dan bisa disimpan, bisa dikeringkan. Bisa dikeringkan. Ya, seperti halnya gandum bisa, kemudian kurma, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Demikian pula anggur dikeringkan jadi kismis. Dan ini yang menjadi makanan pokok masyarakat penduduk Yaman pada saat itu. Maka inilah yang dikeluarkan. Ini pendapat dari mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Jadi apa saja yang memiliki dua ciri, makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Yuqtatu wa yuddakhar. Sehingga termasuk dalam hal ini beras, jagung kalau menjadi makanan pokok, sagu kalau menjadi makanan pokok. Nah, termasuk berarti tidak termasuk hal-hal yang lain yang bukan makanan pokok, bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Seperti sayur-sayuran itu tidak ada zakat. Mangga, semangka, kedondong, melon, durian, lain dan yang lain-lainnya tidak ada zakat. Meskipun dia menanam pohon durian 10 hektar, tidak ada zakat. Baik. Al-Hanabila mengatakan bahwa illatnya adalah al-iddikhar, yukal wa yuddakhar. Bisa ditakar dan disimpan dalam waktu yang lama. Disimpan dalam waktu yang lama. Meskipun bukan makanan pokok. Meskipun bukan makanan pokok. Maka pendapat Al-Hanabila ini lebih luas lagi pengkiasannya. Mereka berdalil dengan hadis yang telah kita sebutkan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan zakat dari hasil pertanian, beliau mengatakan laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah. Tidak ada zakat dari hasil pertanian di bawah di bawah 5 wasaq. Al-wasqu itu ukuran takaran. Wasaq itu kaitannya dengan sesuatu yang bisa ditakar. Oleh karena itu, yang dikeluarkan zakat adalah sesuatu yang bisa ditakar dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Itu yang terkena padanya zakat. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita melihat kepada zahir dari hadis ini, sangat kuat ya, untuk mengambil secara zahir bahwa tidak ada zakat kecuali pada 4 jenis ini saja. Namun kalau melihat dari riwayat yang lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa fi maduna khamsati awsuq, menunjukkan sesuatu yang ditakar, ini sifatnya umum ya. Kemudian juga hasil dari pertanian satu negeri dengan negeri yang lain berbeda, makanan pokok juga berbeda. Wallahu ta'ala alam, mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i dan Al-Malikiyah ini lebih mendekati kebenaran. Wallahu alam, bahwa makanan pokok yang ada di sebuah negeri itulah yang mereka keluarkan sebagai zakat. Dalam hal ini di negeri kita seperti beras misalnya. Adapun yang lainnya maka tidak terkena zakat. Seperti bawang, sayur-sayuran, buah-buahan, maka tidak ada zakat padanya, berapapun besarnya dari penghasilan tersebut. Berdasarkan hadis ini, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya kira sampai di sini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Kenapa pertanyaan tidak ada kaitannya sama pembahasan? Masya Allah. Tidak ada satupun yang kaitan dengan pembahasan. Tidak ada petani kelihatan di sini. Ya udah, kita jawab sebagian. Apa hukum dari seorang yang lagi junub memotong kuku dan rambutnya? Apakah disyaratkan dalam keadaan suci dalam hal memotong kuku dan rambut? Tidak ada, boleh. Lalu apa yang dilakukan dari hasil potong kuku dan rambut? Apakah dibuang begitu saja atau bagaimana? Tanam. Masukkan ke dalam tanah. Barakallahu fiik. Saya mau tanya, di mana pondok Yaman yang masih Ahlus Sunnah? Yang sampai kepada kita, barakallahu fikum, dari ma'had-ma'had yang ada di negeri Yaman, terkhusus ma'had yang kita kenal selama ini mengajarkan sunnah, sekarang kondisinya dalam keadaan mubtaribah, dalam keadaan goncang manhajnya. Allahu musta'an. Dan itu semakin nampak setelah Muhammad bin Abdillah al-Imam sahibu ma'bar, menandatangani al-wathiqah, perjanjian perdamaian dengan pemimpin pergerakan Syiah Rafidhah Al-Houthiyah, Abdul Malik Al-Houthi Al-Khabith Al-Najis. Lalu menyebutkan perkara-perkara yang disebutkan di dalam kesepakatan tersebut yang mengandung kekufuran. Rob kami adalah satu, Rasul kami adalah satu, sama. Kita semua adalah muslimin. Ini subhanallah. Belum pernah diucapkan oleh siapapun dari ulama sunnah yang mengenal Rafidhah. Dari ulama sunnah mengetahui bahwa Rafidhah seburuk-buruk kelompok, sampai kata Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, kalau seandainya Rafidhah itu dari jenis hewan, niscaya mereka itu menjadi keledai. Inna ankaral aswat la sawtul hamir, suara yang paling mungkar suara keledai. Kalau seandainya mereka itu dari jenis burung, maka mereka dari jenis ruham. Ruham itu burung yang biasa makan najis, paling jorok. Kok dikatakan bahwa kita sama dengan Ar-Rafidhah yang akidah-akidah mereka dibangun di atas kufriyat? Kitab saja berbeda, sunnah juga berbeda, rasul juga berbeda, yang disembah juga berbeda. Lebih mirip kaum Rafidhah itu untuk disamakan dengan Yahud, bukan dengan muslimin. Ada kitab yang ditulis 2 jilid, ya, yang menerangkan tentang persamaan antara Rafidhah dengan Yahud, karena asal dari agama Rafidhah itu Yahudi. Rafidhah itu kufar, najis, tidak bisa disamakan dengan muslimin. Afa najahlul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Dan itu lebih ditegaskan lagi pada saat khutbatul Eid oleh Muhammad al-Imam. Bukannya rujuk, bukannya kembali kepada al-haq, mengakui kesalahan, kebatilan. Ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Sehingga sikap inat yang seperti ini, dan juga sudah ada tanda-tanda sebelumnya, ya, Muhammad al-Imam sudah nampak dari sebelumnya, dari zaman Syekh Mubin. Hanya saja para ulama terus berusaha, dari masa Syekh Mubin. Nah, akan tapi dia seperti itu keadaan, memuliakan tokoh besar ikhwan muslimin, Abdul Majid Al-Zandani. Siapapun tahu dia tokoh ikhwan muslimin, ya, tokoh partai. Nah, itu dipuja-puja oleh Muhammad al-Imam, bahkan dipanggil sebagai al-wali, dianggap sebagai orang tua. Maka ini masyaallah rahimakumullah, menunjukkan tanda-tanda yang sudah ada sebelumnya, sebelum keluarnya al-wasiqah, para ulama sudah berbicara, hanya saja belum bersifat umum. Syekh Ubaid, Syekh Rabi', sudah terjadi pembicaraan. Di antara kalimat Syekh Ubaid, beliau mengatakan, masyayikhul Yaman fihim za'ab, bahwa masyayikhul Yaman terdapat kelemahan. Ad-din yahtaju ila kuwah, agama ini membutuhkan orang yang kuat. Nah, belum pernah terjadi dalam sejarah, masyaallah ikhwan rahimakumullah, adanya persetujuan ya dengan kaum rafidhah dengan kalimat-kalimat kufur. Tidak sepantasnya. Dari sisi mana darurah itu ya. Dari sejak awal ya ikhwan, ketika ahlu sunnah yang ada di Dammaj itu dikepung oleh orang-orang Houthi, ketika kaum muslimin mereka bangkit untuk memerangi Houthiyah, mereka berusaha memerangi Houthiyah dari arah kitab, namun sama sekali tidak ada andil dari para ulama, dari para masyayikhul Yaman. Bahkan yang ada dari mereka adalah sikap menggembosi ya, melarang kaum muslimin untuk berangkat membela saudara-saudara mereka. Nah, oleh karena itu ma'asyiruhu rahimakumullah, yang melakukan pembelaan terhadap wasiqah bahwa Muhammad al-Imam diberi udzur dalam hal ini, bahkan dengan kondisi-kondisi terakhir semakin menampakkan sikap penyimpangannya, para ulama berfatwa untuk bangkit menghadapi kaum Houthiyah ar-Rafidhah. Apabila kaum muslimin semestinya ahlu sunnah berada di baris terdepan untuk memerangi kaum Rafidhah ya, semestinya demikian. Syekh Rabi' menganjurkan agar mereka segera membentuk pasukan, tentu bersama dengan pihak pemerintah yang memang kondisinya dalam kondisi lemah, butuh ada yang menguatkan mereka. Nah, sebab jika tidak demikian, yang terjadi dikhawatirkan seluruh negeri Yaman waliyadzubillah akan dikuasai oleh kaum Rafidhah, akan muncul negara Iran yang kedua. Dan itu di Yaman Utara sudah mulai nampak. Di Yaman Utara syiar-syiar Rafidhah itu sudah mulai nampak ya, menyebarkan tentang disyariatkannya nikahul mut'ah, kemudian caci maki terhadap para sahabat, perayaan-perayaan model kaum Rafidhah itu sudah mulai dinampakkan. Nah, hal yang seperti ini masyarakat rahimakumullah, kalau terus dibiarkan, wallahi tidak akan tegak satu markas pun di Yaman, ma'barnya, fuyushnya atau yang lainnya. Kata Muhammad al-Imam, apabila orang-orang Houthiyah masuk ke Yaman Selatan, biarkan mereka, menganggap bahwa melakukan perlawanan itu adalah makar, muamarah. Sampai mengatakan jihad yang ada di Afghanistan itu juga makar. Dalam kondisi para ulama dahulu sepakat, tidak ada perselisihan di kalangan ulama ahlu sunnah pada masa meletusnya perang di Afghanistan, jihad melawan Soviet, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa itu adalah jihad fi sabilillah. Datang Muhammad al-Imam mengatakan bahwa itu makar, itu mu'amarah, artinya peperangan ya, terjadi disebabkan karena kekuasaan atau karena dunia, sehingga dia menganggap bahwa tidak ada jihad di masa sekarang, padahal Para ulama sepakat jihad di Afghanistan adalah jihad masyru' yang disyaratkan ketika itu. Alhasil ini masyarakat rahimakumullah, yang wajib kita kembali kepada al-ulama kibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'aka bikum, berkah itu bersama dengan ulama besar di antara kalian, ulama yang dikenal mereka kokoh dan tegar di masa-masa terjadinya fitnah, di masa-masa terjadinya fitnah seperti al-allamah Rabi' Hadi al-Madkhali, Ubayd al-Jabiri, Muhammad bin Hadi, di masa-masa fitnah ma'asyiral rahimakumullah, mereka yang tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai macam penyimpangan sangat mudah terbawa, seperti pada zaman Imam Ahmad. Mereka yang kokoh tegar di atas al-haq itu segelintir orang. Al-Imam Ahmad sendirian menghadapi mayoritas fuqaha Baghdad yang sudah tidak sabar ingin melakukan pemberontakan melawan penguasa ketika itu. Kata Imam Ahmad, jangan, akan tertumpahkan darah-darah kaum muslimin, akan tertumpahkan darah kaum muslimin. Apa yang kalian alami sekarang ini ketika pemerintah mereka menerapkan keyakinan-keyakinan yang batil, mengharuskan masyarakat untuk berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, itu adalah fitnah khasa, kata beliau. Itu fitnah khusus. Ya, akan tetapi apabila dihadapi dengan mengangkat senjata yang akan menyebabkan terjadinya pertempuran, pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin, itu adalah fitnatun ammah. Fitnahnya bersifat umum. Al-Imam Ahmad menghadapi mereka. Dan kemudian setelah itu diketahui kebenaran bersama dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata Al-Hasan Al-Basri, inna fitan idha aqbala arafah al-ulama wa idha adbarat arafah kullu nas. Fitnah itu ketika baru muncul, yang bisa menilainya, yang bisa membacanya adalah para ulama. Para ulama ahlul fitan, mereka yang telah hidup bertahun-tahun lamanya melihat berbagai macam penyimpangan, mereka yang membaca bahwa ini fitnah. Namun ketika fitnah itu telah usai, orang-orang yang jahil pun mengetahuinya. Oh, ternyata itu fitnah. Nah, maka yang wajib masyarakat rahimakumullah kembali kepada al-ulama. Luzum gharzil ulama adalah wajib pada masa-masa terjadinya fitnah ini. Sampai di insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.